marem ketika dia melakukan amal itu. Marem. Lego aku wis ngamal. Lego aku diperintah ngamal. Ridho aku dijadekne kawulane Gusti Allah. Mulane wong Islam itu duwe semboyan raditu billahi robba wa bil islami dina. Aku ridho, aku marem, aku seneng dipengerani Gusti Allah itu aku seneng. Marem tenan. Mergo wong elek, gembel, kotor kaya aku ngene kok diperintah kon dadi kawula. Cangkemku bosok metu idune bendina kok diolehi nyebut asmane sing suci. Lego ternyuh nikmat wong amal. Lah wong aku atase menungso, asale kok lumpur wae kok dadekne kok limpah, dikon dadi mewah ngedum-ngedum rezeki liwat pertanian, liwat pertokoan, liwat perdagangan. Iku jelas rewang-rewang dudum rezekine Allah. Kok mulia temen aku. Dadi nikmat. Jadi amal itu ya jadi tujuan, jangan amal jadi alat. Lek amal jadi alat, iki mungkin sampean nuntut terus ya alat. Akhire lek alate tuklek rumangsa gak iso hasil. Nah niku bahayane teng kene kowe ta. Lek ngamal dianggap alat, iki mungkin lek alate tuklek sampean wis rumangsa gak iso tandang. Akhire rumangsa gak oleh apa-apa. Tapi lek soal peparing, Allah sing maringi. Karena Allah sing maringi, Allah itu gak tau leren lek maringi. Senajan kawulane gak tau ngamal. Soal paring. Tapi lek aku sampe leren gak ngamal, maknane aku memecat diri dari kehambaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dadi yo kerja kudu terus. Ngamal kudu terus. Tumindak kudu terus. Tapi peparing aja dihubung-hubungno karo ngamal. Peparing jagure dhewe. Lan sampean kudu yakin mesti tekan, mesti tekan. Dene kita ora teko niku krana cupete nalare menungsa, mergo jeneng jeneng teko iku dianggep kudu jendelek rupa barang. Teko niku ora kudu rupa barang. Kadang-kadang teko niku gak rupa barang saged lek Gusti Allah ndamel. Napa contone? Kados janjine Allah ngene. Sapa wonge gelem gelem sedekah 1000 bakal tak ijoli 10000. Manja bil hasanati falahu asru amsalihha. Sopo sing teko nggawa ngamal apik siji bakal tak ijoli 10. Sampean sedekah. Wah, aku tak sedekah 100000 ben iso oleh 1 juta. Iso-iso ada wong liwat lho, Mas, Mas. Nopo aku sedekah Mas Gonen dhuwit 100000 PM. Bolak terus tengok-tengok. Wah, tengok sengko sore aku oleh 1 juta. Ditani sampai sore ora enek 1 juta. Ditani sesuk gak enek 1 juta. Akhire ragu-ragu. Dari ini, sopo sing gawa 100 oleh ijo 1 juta. Aku mau sejalanan 1 juta. Orang lah 1 juta. Ini gue cupete nalar. Apa wilayah carane transfer bisa lagi mengliwat kurir menungso ngeterno duit. Wong perbankan mawon carane transfer iso rono-rono. Liwat online ATM mawon yowis iso jenengi wis teko. Dini zaman rumoso gak teko lah gobloknya sampean dua ATM lali pine. Gitu ge. Jane wis teko lah kok gak iso dijuk. Mergo pin sampean lali. Gitu ge. Jane kadang teko, tekone terus contone ngeten. Akhire malaikat iku ngeten sing ngrungokno grenenge menungsa sing niki wae. Menungsa sing sedekah 100000 niku wae. Gusti, niku lan tiyang gemreneng. Apa? Kula sampun sedekah 100000 tapi mboten oleh 1 juta. Ya panjen ya jenenge kawula kuwi rena-rena ngono kuwi ya bene to. Tapi lak wis ngamal to nggih. Aku pangeran sing loman mesti tak kei. Dipun paringi napa to Gusti? Deloken to, catetane deloken. Sing lakon maksud deloken. Dene malaikat terus nglakoni maksud niku ditulis pada tanggal ini jam 3 sore dia ditemper sepeda motor, diobatkan habis 1 juta. Niku teng lafil maksud niku ngoten. Tibake terus dicoret. Enten tulisane iki dicoret. Cret, cret, gak sida. Mulane ndek tengok-tengok ning omah ora metu mergo ngenteni niku wau. Ngenteni 1 juta niku wau. Akhire malah selamat. Kok upama ndek ora sedekah, upama gak sedekah niku, dek duit 100000, duit 100000 aja digowo ning warung nggih tuku sate. Lek metu tuku sate ditabrak sepeda motor. Krana ndek bar ngaji hikam niki, krungu ngoten nggih. Terus sedekah 100000, penuh-penuh. Delala kok diparingi salah paham. Jadi malah selamat. Ngoten iki lho seluk beluk tatanan aturane Allah niku sulit untuk digerayahi akale manungsa. Sing kata-kata kula jenengan niku sering konslet ini. Antara amal dan hasil dihubungkan, maka terjadilah hubungan pendek konslet. Nalika konslet gak normal kabeh dadi. Semua dadi gak normal. Akhirnya ana wong berjasa nuntut jabatan. Niku mergo konslet. Tuka merasa aku wis berjuang semene tahun. Wong aku wis dadi pengurus partai semene tahun. Bungsu partai ini menang aku gak umpan apa-apa. Oh, niki mergo konslet cara berpikir. Katanya pekerjaan perjuangan itu harus sukses. Yang harus saya rasakan jadi orang berkedudukan. Konsletnya temen. Soal pekerjaan berjuang kumandang, niku perintah yang harus dilakukan. Soal kedudukan, niku pandum petungi karo Allah sing tukang lungguh. Paham ya? Lah, mula songkon niku Kanjeng Nabi nate dawuh ngene. Saddidu wa qaribu wa'lamu annahu la yadkhula ahadukum amalahu la yadkhila ahadakum amaluhu aljannah. Eh, para sahabat, seliramu kabeh padha saddidu. Berlakulah yang benar sesuai dengan batas Allah. Wa qaribu, dan merasalah akrab dengan Allah. Mergo nandangi apa-apa nek rumangsa akrab niku marem. Nek nandangi apa-apa rono dipres lah niku dene sahabat. Nggih ta? Sama nandangi napa-napa kok rono akrab. Tangga karo tangga akrab. Tanggane duwe gawe, sampean moro. Ngewangi iris-iris brambang, ngewangi angkat-angkat kursi krono akrab iki lho. Niku lega ngerjakne napa-napa. Tapi lek wong ora patek akrab niku nandangi apa-apa koyo mesti ada tuntutan diwaya apa aku lho ngerti niku. Niku mesti mulane Kanjeng Nabi pesene kowe lek ngamal sing bener menurut tatanane Allah lan nalika ngamal padha ngerasa keparek marang Allah. Nek wis ngerasa keparek wa lamu ngerti yo sira kabeh ngertenono yo annahu la yudkhila ahadakum amaluhu aljannah. Amal seseorang itu tidak akan mampu memasukkan orang itu ke surga. Niki kados to niki. Lajeng para sahabat sampe tanglet, wala anta ya Rasulullah, termasuk jenengan. Sahabat ya kritis ya. Termasuk panjenengan mboten saged mlebu swarga karena ngamal. Ayo Nabi dawuh qala wala ana. Iya ora iso. Ngamal kuwi gak enek apa-apane. Illa ayyata ghammadani Allah bimaghfiratin wa rahmah. Kecuali saya bisa masuk surga itu karena saya dibungkus oleh Allah dengan maghfirahnya dan kasih sayang. Iki sing geret wong mlebu swarga niku rahmate Allah. Duduk ngamale niku. Lah nek ngoten kula mboten usah ngamal. Lek kowe muni ngono berarti kowe purek. Berarti kowe memphk diri dari wilayah kehambaan di hadapan Allah. Cobi. Lek saged semeleng ngoten lak penak. Sampai tau upamane nuwun sewu sing jenengan wong tani. Nguandur pari teng sawah, macul gedhu wis ditanduri, dipatut, dirabuk, dimacem-macem. Kari-kari bangsa wayah panen, tiku se teko nyerbu sawah ini pun tak. Niku lek kawulane Allah tenan, mboten muring-muring mboten Rasulullah. Mergo alhamdulillah aku ora dipaksa Gusti Allah mangan gabah. Ini sing mangan gabah kok tikus. Berarti olehku ngarit kasil keterima. Ibaratnya buruh, kawula niku lak buruh. Allah niku bendara. Buruhe dikongkon ngarit. Roh buruh, kowe ngarita sak keranjang, nggih, njal ngarit. Wis oleh sakut sak keranjang, kare bendarane bapa dikandani kawula sing liya. Buruh sing liya iku apa sukete wis teko? Sapine kon mangan suket. Bisa sapi do mangan suket sing ngarit iki kok protes. Lho, lha wong sing ngarit aku, sing golek suket aku, sing gawa suket ya aku. Lah kok sukete sing mangan sapi kok dudu aku? Lha lagi lucu to malah. Pekerjaan golek suket niku pekerjaane kawula sing merintah benda. Soal panganane kawula sing golek suket niku duduk suket niku. Panganane kawula sing golek suket niku sego sing wis disiapno teng dapur umum. Paham? Nuwun sewu. Lek panjenengan dodol teng sawah, teng tuk, teng pasar dodol tempe. Sampeyan kerja ngangkati tempe keng omah dugi pasar niku pekerjaan perintahe Allah sampeyan kongkon nedum tempe niku. Dini jatah panganan panjenengan kan mboten tempe sing sampean gawa. Dini duit itu ping tanda terima tok kapan-kapan dia nagih kebutuhan sampean. Bukti lek tempene wis nyampe nonton dalem. Ya krono bukti wis nyampe berarti aku oleh jatah aku tak nagih klambine, klambiku sing ning toko kono. Sing duwe toko kuwi duwe toko klambi kan tadi kujane Tugas Pak Allah kon gawakno klambi kon Bandung teng Dita. Lah mengki lek mau nyampe yo klambi sampean nggih niki tanda terimane sampean beto. Gusti pun kula tampa jatah kenging jenengan lho mboten sajane. Tak kula kudu enten transaksi setiap mboten kan malah ruwet donya niki. Lah nek Gusti Allah ora usah diomongne transaksi ngoten wis. Wong wis online kok ora usah ngomong. Saya terima kan wis pokoke pine cocok nomere cocok ning kuwi pun bar ditampa dite bar. Dadi jenengan lek nandangi dadi wong arit ibarate nandur pari teng sawah niku kaya tukang arit niku wau. Hasil panenan sampean niku duduk bagian sampean. Kala-kala ya bagiane tikus, kala-kala bagiane bulok, kala-kala bagiane jamur, kala-kala niku tergantung Allah sing nentok. Sing penting sampean pun tumandang. Nah, tumandang itu penghargaan. Nah, niku. Dadi Kanjeng Nabi mawon pun ngakoni kok illa ayyatagum apa nama ayyatagum madaniyallahu bimaghfiratin wa rahmah. Saya pun tidak masuk surga dengan amal. Kalau ada jaminan saya sudah masuk surga, itu kan rahmatnya Allah, bukan amal saya. Bukan amal saya. Masalah enek bocah cilik karo bapake dikeloni niku krana bocah cilik ngewangi kerja. Mboten ta? Wong anak sampean sedina layangan kok. Layangan niku lha mboten enten arti napa-napa ta? Cuma krana anak sampean ketoke niku diperintah ya manut. Sampeyan niku terus welas sayang krana welas sayang dirungkepi dikeloni dikongone ing kamar sing penak ketok isi-isi kukur-kukur kok terus digolekno pedak diblonyoi lena putih niku ora kok krana ngamale bocah niku kuwi krana pancen wong tuwae welas tengah anak ora usah ngenteni ngamal wong tuwa pun welas dadi lek enek wong sok mlebu swarga niku pancen mung jatahe mlebu swarga dene soal tugas ngamal sing kudu ditandangi niku memang ajeng dievaluasi ngamale niku. Terus enten sing anglet. Sakjane dos pundi to Pak Yai ngamal niku. Ngamal iku lakonono ngono tok ae. Aja mbok mbok pedoman. Ora kok diperintah ninggal ngamal lho nggih. Wis sakjane niku terus purek niku napa mare. Angger kurku keterangan ya tadi iki terus. Terus tak ngono gak usah ngamal. Lho gak usah ngamal iku ora kok ninggal iktimat iku jenenge ninggal ngamal. Sing kudu ditinggal sing kudu ditinggal niku dudu ngamale. Sing kudu ditinggal niku gantung dateng amal niku lo tinggal. Tek ngamale harus terselenggara, harus terselenggara. Mergo niku salah satu bentuk caranya Allah ngedum rahmat. Niku adalah menyelenggarakan amal niku, lan diperintahi. Niku ngedum rahmat teng sinten-sinten niku abang lane menungso diarani kholi. Kholi pawakili Allah di atas bumi, mergo kon makili ngedum rahmat Allah. Lah anak wong gak gelem ngamal, iku maknane wong iku ngempet rahmate Allah. Yo piye ta? Enek wong tani duwe tanah ombo kok gak digarap. Niku wong tani niku ngempet rahmate Allah. Mestine tanah sing niku kudu iso ngetokne gabah sak menit ton, gari-gari gak ketokno gabah. Berarti rahmate Allah sing kok gabah mboten terselenggara. Lho, mergo ndek ngitunge wis salah, alah tuwas tak garap yo rugi. Mergo oleh tumandang golek bati, ora tumandang penghargaan. Jadi kawulane Gusti padahal penyambake purun ninggal iktimat dateng ngamal niku sing penting aku ngamal ora usah golek hasil sing penting aku ngamal soal hasilnya mbuh Gusti Allah sing ngurus lha enten tiyang sing ngoten niku piyambake niku pikantuk pinten-pinten hikmah sing kathah sanget sing berkaitan kalih pemahaman tentang iktimat niku napa lek wong niku mboten iktimat teng ngamal piyambake badhe terhindar saking gurur, saking apus-apuse dunya. Nah, ternyata pengamal kata sing kapusan tak kira kasil dibae gagal ngono iki terus kleji-kleji ngono to. Eh, bepok tenan ya aku tak kira regane lombok muda, biasanya lek mbah recep regane lombok muda tuh aku dengan tak biayane pirang-pirang juta. Mbek duwe bepok mergo apa? Gantung tenan. Ngamal. Jadi lah orang usah gantung tengah malam malah penak semalai. Kok gak panen pak? Ya alhamdulillah toh tugasnya awak dewi ngedum duit wis bar. Dan apa? Ngedum duit ini kone bakul-bakul obat. Bakul-bakul alat pertanian. Wis tak terselenggara ini ya wis toh. Wis bebas tugasku. Terus saya awak dewi itu kewajiban liya. Apa? Ya nandur liane lombok. Nandur liane melon. Ini ku tugas liya. Ya terus ijole kon di Pak kok ora ijo lho. Wong ora kelangan kok njaluk ijo. Lah anane wani krasa kelangan iku lho mergo ndeke krasa duwe. Terus salahe mundur mongso duwe kok. Wong bondo ora melok duwe ku titipan. Bungso ilang kok bingung. Sing krasa kelangan nanti sing nitip apa to? Wong sing nitipno gak krasa kelangan nek sing dititipi krasa kelangan iku lak kliru karepe dhewe. Boten lho. Niku. Nah, diantarané napa? Iktimat ning gone ngamal niku saged melahirkan hururon wa ujban. Bisa memunculkan ketertipuan terhadap potensi amal itu sendiri, merasa bahwa amal itu iso nukulne apa-apa karena sing amal aku berarti sing nukulne apa-apa ya aku. Sing nukulne apa-apa aku lek ono hasilé kekku, lek krono hasilé kekku ya berarti wong-wong kudu ngurmati aku. Lah, meneng-meneng lak terus nyaingi Gusti Allah. Meneng-meneng nyaingi Gusti Gusti Allah. Tak iso kan ngono ae nek ngamale dhewe ra sepiro, kadane ngamale bae. Sing jariah bae, sing wakaf bae. Ngono ku sing njaluk dihormati ndek. Iku masjid iki sing wakaf mbahku lho. Sudah ditakmir kudu aku. Ngoten iki lagi. Mergo dadi takmir iku dianggap kedudukan. Lali lek dadi takmir iku ngamal juga sing kudu terselenggara. Akibatnya napa? Kebujuk, ujuk, membanggakan diri. Tiang sing nyagerno ngamal, gantungno ngamal itu terjadi suul adab. Tata kramane elek. Kawula diperintah ngamal, bangsa ngamal kok rumangsa ndeke dhewe sing ngamal. Wong arit sing ngekeki ya bendarane, keranjang sing ngekeki bendarane. Nggih to? Sawah sing diriti sawahe bendarane. Lah kok wis nganyak-nganyak engko lek oleh suket suketku lho niku lamun kliru kabeh to niku. Mboten. Merasa bahwa dia punya amal. Li. Kok diarani kepekapusan dia punya amal. Ketika dia punya amal menghadap Allah, lalu dia mendudukkan diri seimbang dengan Allah. Ketika merasa seimbang dengan Allah, maka dia mengadakan transaksi nyang-nyangan karo Gusti Allah. Gusti, kula pun duwe salat, aman duwe swarga, pundi swargane niki salate. Berarti lah posisine terlalu kegedean rumangsa to nggih. Wong atase kawula mawon kok nyang-nyangan karo bendarane. Kliru. Kliru. Nek wong mukmin tenan mboten wani. Mergo napa? Uripe wong mukmin wis dituku Gusti Allah. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sak temene Allah Taala iku wis nuku sangka wong mukmin, uripe wong mukmin, awake wong mukmin lan bandane wong mukmin dituku arep dicadang swarga. Berarti swarga niku cadangan saking Allah. Dudu kaya sampean lha ngono to nggih. Nah, soal awake sampean niku kalih Allah pun disiapi, pun dikeki, dipek Gusti Allah, dipar diapa-apa niku terserah Allah wis dipek Gusti Allah. Sebagai gantine sampean ajeng dilebokne swarga. Niku sajane mboten kok swarga dadi kaya sampean mboten. Jane mboten ngoten. Niku awak dhewe niki jane mung kaya klambi. Krono manut gelem diubah terus karo sing duwe klambi dilebokno lemari apik. Tapi lek enek klambi kotor gak gelem diubah, akhirnya dibuat teng pojokan dadi gombal. Niku kebijaksanaane sing duwe gombal to nggih. Mulane mboten enten critane wong mukmin mboten ternyuh teng Allah lek mukmin tenan. Wong gombal terus dilebokno lemari ya. Duwe kapur baru sambune wangi, ge lemari-lemari ukiran Jepara. Tak ingat ya, ini ku lemari ini sih. Lemari ini juragan ya, lemari ini sih juga lemari itu. Kelambi, kelambi ini sih juga kelambi. Malah kadang-kadang kelambi ini pula meneng-meneng lah ditemplek nah ini juga sih juga kelambi. Dijak melaku-melaku untuk di melok tampil kemana-mana. Mereka kelambi ini resik. Malah kadang-kadang sifatnya Allah. Ini ku sosok kali Gusti Allah ditemplek nah ini juga kawulane. Wong sifat ngelmu ini ku sifatnya Allah lah kok kawulane ini. Ditampil nah jadi wong pinter. Sifat sugih niku sifate Allah. Lah kok kawulane diketokno dadi wong sugih niku sifate Allah. Hanya penampilan. Gak melok duwe. Dadi lek enten wong kok rumangsa ngamal, artinya bahwa amal itu dia yang punya. Lalu karena dia yang punya maka sekehendak dia untuk memunculkan hasil dari amal itu. Niku gampang kapusan. Nalika kehendak memunculkan sesuatu hasil dari amal itu gagal, sosok lek atine cilik roh buklek dadi wong stres. Niku lek atine cilik, lek atine gedhe sombong. Aku kok nyusun yen sing merdeka Indonesia iki lah. Aku gak berjuang ora iso merdeka Indonesia. Mulane ya aku kudu lek kedudukan. Lek perlu sak anak turunku. Niku krana napa? Kebujuk niku. Mila saking menika ketika orang itu banyak muncul salah tata krama. kurang duwe unggah-ungguh teng ngersane Allah. Di situ sangat berbahaya sekali ketika dia nanti memposisikan diri sebagai hamba, maka watak kehambaan itu hilang. Dan nek watak kehambaan itu hilang, wis gak pantas dadi kawula neh. Itu bahaya. Ini ku sing akhire ketutup jenenge wong kafir. Wong kafir itu maknane wong sing atine ketutup, gak sadar lek dheweke dadi kawula. Saniki nek sampean mengerti lek ngamal niku napa iktimat dateng ngamal, dudu ngamale lho sing salah. Ngamal niku perintah bener, wong ngamal niku bener. Sing salah niku iktimate. Lah niku kuwi iblis yo iso lho ngelokno. Wong sing salah iktimate, sing ditinggal ngamale. Lah niku lagi keliru. Mulane nganti sakniki niku kake wong keliru. Wong sing salah niku manajere sing diobong kantore lho. Mboten niku lagi keliru kabeh. Diobong kantore. Sing salah niku oknome wong sing diobong gendirane lho. Mboten niku lagi wong gendira ora melok salah kok diobong. Mboten niku sering. Niki mergo mboten teliti niku. Sami kalian niki ngamal niku mboten salah, aja ditinggal. Sing salah niku gantung teng amal niku lho sing salah, niku tinggalen. Nalika wong pun ngerti sadar lek gantung teng amal niku salah, ngoten? Dan bahaya sekali, bahkan bisa menghilangkan posisi kehambaan. Mila lajeng Syekh Ibnu Athaillah maringi tenger-tenger dateng kula panjenengan, nek enek wong takok tandane wong sing gantung teng amale tandane napa to iki? Ngoten. Tandane napa wong sing gumantung teng amal niku tandane napa? Ternyata Syekh Ibnu Athaillah mboten dawuh tandane apa ninggal wong amal, mboten dawuh ngoten kok. Syekh Ibnu Athaillah terjawab, tanda-tandane wong sing gantung ning amal iku lek ngamale salah, dhewe wis gak duwe dalan arep-arep rahmate Allah. Min alamatil iktimat alal amal nuksonur rojai inda wujudiz zalal. Termasuk tenger-tengere wong sing gantung pengamal, yaiku sudone harapan terhadap Allah nalikane terjadi kesalahan. Mboten perlu disudo harapan, harapan kepada Allah terus dilangsungkan. Dene ngamale salah ya njaluk ngapura. Aja kok terus pala mesisah. Alah, wong potongane kaya aku ora iso dadi wong apik mesisan. Jadi itu jenenge putus harapan. Putus harapan. Ngoten. Terus supados kula panjenengan menika paham ngrumangsani lek ngamal niku duduk sesuatu sing iso ngekeki apa-apa, tapi ngamal niku sesuatu sing pancen kudu terselenggara menurut tatanan aturan perintah Allah, maka jangan ingin mendapatkan sukses dari amal itu setelah selesai amal. Sesuai ya budal ngamal kuwi atimu bungao. Atimu bungao. Niku mau nikmat. Dinisuk bar kok diparingin neh. Jadi peparing niku mboten ngenteni ngamal sampeyan. Wong Allah maringi niku lak ya pancen pengen paring, wong Allah nek pancen tukang paring. Lah nek Gusti Allah paring ngenteni ngamal sampeyan, kali sampean kula takoki, kenapa sampean kok duwe irung? Niku biyen ngamal sampeyan napa kok karo Gusti Allah terus diopahi irung? Napa sakniki sampean duwe tangan duwe sikil? Biyen ngamal sampeyan napa kok ora oleh hadiah tangan oleh hadiah sikil niku? Niku mboten bener. Kula saking menika perlu kula panjenengan belajar nyelehno ati aja sampe iktimat dateng ngamal. Lan umumipun iktimat dateng salianipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah taala paring pitulung dateng kita. Sakito saestu-estu menghamba, mengabdi, ngeroso dadi kawulane Allah sing sejati, saged nglaksanakaken sedaya perintah tapi mboten kebujuk dateng lakone perintah. Monggo kita tutup sesarengan kan donga Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa tabaraka ala sahbati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdahu wa ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma fa'ul wa barik lana, Allahumma fa'ul wa barik lana bi rahmatika ya rahmanir rahim.